Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang kami muliakan, bertambah umur dengan harapan kita bertambah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah juga kesyukuran kita bukan hanya dalam bentuk lafal akan tetapi dalam perbuatan, dan kita selalu menjauhi daripada prasangka-prasangka yang buruk dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa menjebak kita kepada perbuatan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga kita yang terlalu tercurahkan dan selalu mendengarkan kajian-kajian keislaman melalui kajian Syekh Mutawalli Sya'rawi ini benar-benar kita terbimbing dalam kehidupan kita. Moga kita menjadi hamba Allah yang selalu bertakwa. Amin. Amin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, kita akan membahas surah Al-A'raf ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Yang artinya adalah, dan telah kami janjikan kepada Musa memberi Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, yaitu 40 hari 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah saya dalam memimpin kaumku dan perbaikinlah, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan orang-orang yang merusak. Para pendengar RRI rahimakumullah yang kami muliakan, ayat ini mengajak kita yaitu sebagai cemeti dalam kehidupan kita, di mana Nabi Musa alaihi salam ketika mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala di Tur Sina selama 40 hari 40 malam, ya. Kemudian Nabi Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun untuk menggantikan estafet puncak kepemimpinan, yaitu agar kaumnya ini terbebas daripada belenggu kesyirikan dan selalu memperbaiki jalan kehidupan mereka. Akan tetapi pada akhirnya kaumnya juga selalu engkar kepada perintah Nabi Musa, yaitu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini lebih jabarnya lagi pembahasan kita akan dibahas oleh Ustaz Zainal Arifin. Kami silahkan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ustaz Safiar. Ya. Ayat 142 ini menggambarkan kepada kita bahwa bagaimana kemusyrikan itu dapat dilakukan oleh kaum Bani Israel saat Nabi Musa tiada. Ya. Jadi ini sering juga kita melihat bahwa sistem itu akan menjadi rusak saat pemimpin itu sering bolos dari tempat kerjanya. Betul sekali. Kalau pemimpin, direktur atau pejabat kalau sudah tidak ada di tempat, maka bawahan itu sudah mulai kasak kusuk. Yeah. Nah, di sini padahal suatu hal yang menarik, Nabi Musa pun sudah mewakilkan kepada Nabi Harun, tetapi perwakilan tidaklah cerminan dari hakikat sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan itu harus duduk. Yeah. Maka di antara salah satu ciri pesantren itu harus ada kiai. Yeah. Dan kiai itu harus mukim di pesantren itu 24 jam. Yeah. Jangan kemana-mana. Karena apa? Kalau misalnya kiai pergi ke sana kemari, maka akan rusaklah sistem pesantren itu. Yeah. Nah, di sini kita menemukan bagaimana Nabi Musa alaihissalam pergi ke Tur Sina selama 30 hari, kemudian ditambah Allah 10 hari, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, karena apa? Karena kalaulah Nabi Musa pulang di hari yang ke-30, maka dia akan sangat amat marah. Karena apa? Karena pada waktu itu umatnya masih menyembah berhala dan lagi kemaruk-kemaruknya, lagi senang-senangnya dalam menyembah kesesatan berhala ini. Tapi ketika hari ke-40, penyembahan itu sudah mulai dapat diredam. Suatu hal yang sangat menyedihkan tentang kisah Nabi Harun di dalam perjanjian lama di Taurat, dinyatakan bahwa Nabi Harunlah yang membangun ijal tersebut. Ini tentu saja Al-Quran membantahnya dan menepisnya. Karena apa? Karena tidak mungkin Nabi menyuruh umatnya untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dilakukan Nabi Harun alaihissalam? Nabi Harun, sebagaimana kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, sudah cukup sangat tegas mencegah Bani Israel, memperingati mereka untuk tidak menyembah ijil. Tetapi karena Nabi Harun sendiri dan umatnya begitu banyak, maka Nabi Harun terpaksa dan dilemahkan, bahkan ingin dibunuh oleh kaumnya karena ajakan dan dakwah Nabi Harun alaihissalam untuk tidak menyembah selain Allah. Jadi di sini sangat berbeda pernyataan Al-Quran dengan pernyataan kitab perjanjian lama. Itu yang mungkin dapat saya tambahkan, Ustaz. Iya, benar sekali Ustaz. Ya, jadi dalam posisinya ketika satu pemimpin dia tidak ada dalam posisi di tempat, maka akan rakyat juga akan glupur, ya istilah dalam artian rancu, mau hilang kemana? hilang kontrol, nakhoda. Seperti nakhoda tidak memegang kontrol kapal itu sendiri. Jadi juga di sini yang kita tanamkan, kita akan menghadapi pemilihan-pemilihan untuk pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil rakyat. Jadi harapan kita bagi mereka yang hendak mencalonkan diri, yang harus ditanamkan adalah bagaimana benar-benar dijadikan tambuk kepemimpinan itu sebagai satu acuan bagi tugasnya. Dalam artian apa? Kalau kumpul dalam kabinet tidak pernah apa? Bolos. Yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Tahun 2009. 2009 ini yang kita jadikan, ada nggak kesanggupan kita tidak bolos dalam apa sebagai perwakilan rakyat, kemudian menjadi pemimpin adalah cermatan yang baik, kan begitu, contoh teladan. Tidak mengedepankan kepentingan pribadi individu di depan. Karena Allah meyakini, kan begini, kalau perbuatan yang baik itu tidak akan bercampur kepada perbuatan yang buruk. Benar. Kan begitu. Hanya saja sistem yang baik itu dicampurkan atau diruntuhkan dengan apa? Virus-virus yang ada. Saya contohkan begini. Dalam satu pepatah Arab mengatakan, 1000 niat kebaikan yang kita tumbuhkan, akan tetapi kalau masih ada satu yang menumbangnya, ini pasti akan roboh, kan begitu. Jadi kalau dalam posisi pemimpinan, jadi haruslah kita mengedepankan mana kemaslahatan pribadi, yang jangan itu menjebakkan dalam pemimpinan bagi masyarakat dan bawahannya. Dalam artian adalah mengutamakan kepentingan rakyat itu pribadi. Kalau tak sanggup, jangan. Betul. Itulah di dalam Islam, kan begitu ya. Maka pas sekali di sini disebutkan pesan Nabi Musa kepada Nabi Harun itu ada tiga. Apa katanya? Waqala Musa li akhihi Harun ukhlufni fi qaumi. Yang kedua, wa aslih. Yang ketiga, wala tattabi' sabilal mufsidin. Jadi Nabi Musa berkata kepada saudaranya Harun, kalau dikait-kaitkan walaupun tidak terkait 100% ya, wakil rakyat itu adalah saudara kita juga. Pemimpin itu adalah saudara kita. Betul. Jadi ketika SBY itu juga saudara kita. Betul. Amin, siapa lagi, Mega, itu saudara kita sebangsa setanah air. Jadi jangan berjarak. Seharusnya pemimpin dengan rakyat itu jangan berjarak. Gubernur, wali kota, bupati, jangan berjarak. Itu saudara kita. Bagaimana saudara bisa berjarak? Nah, jadi di sini ada li ahihi, kata Semon Mutawalisa Arwi, berkata bahwa nabi itu adalah saudara dari kaum-kaumnya. Jadi nabi itu berbaur dengan rakyatnya, pemimpin berbaur dengan rakyatnya, ustadz berbaur dengan rakyatnya, ulama berbaur dengan rakyatnya, tidak ada jarak. Kenapa? Karena memang semuanya itu kepemimpinan itu adalah amanat. Ketika kepemimpinan amanat, maka yang harus diselesaikan adalah apa? Menyelesaikan amanat itu dengan cara yang baik. Betul. Amanat apa? Amanat rakyat. Jadi bagaimana memakmurkan rakyat, mensejahterakan, itu adalah orientasi utama. Betul. Bukan kekuasaan itu zaman feodal yang lalu. Yeah. Bagaimana pemimpin itu harus dilayani. Yeah. Itu sudah tidak zamannya. Pemimpin bukan dilayani, tapi pemimpin adalah melayani. Nah, itu adalah menurut kata-kata li akhihi, saudara mereka. Tiga pesan yang disampaikan Nabi Musa kepada Nabi Harun. Pertama, ukhlufni fi qaumi. Gantikan aku untuk menyelesaikan masalah kaumku. Wakil rakyat adalah wakil dari rakyat. Yang tinggi adalah rakyatnya tentunya. Betul. Rakyat meminta sebagaimana wakil-wakil rakyat menyelesaikan permasalahan rakyatnya. Betul. Kita sebagai rakyat Indonesia, masyarakat Sumatera Utara, masyarakat Kota Medan, gak banyak permintaan kita. Asal transport, apa, sarana dan prasarana, infrastruktur itu menjadi baik, itu adalah cerminan bahwa pemimpin bekerja, wakil rakyat bekerja. Tapi kalaulah masih kita menemukan jalan berlobang di sana sini, banjir sebentar kemudian air meluap di jalan dan tidak bisa terselesaikan dengan baik, kita pertanyakan apa kerjanya. Pendidikan, rumah, bangunan masih ada yang mau ambruk, ya kan? Kemudian habis itu ada juga pelayanan kesehatan yang masih ada tidak dilayani karena dia miskin. Kita pertanyakan apa gunanya wakhlufni fi qaumi wa aslih. Wakil rakyat, raja, Nabi Musa meminta kepada Nabi Harun untuk mengadakan perbaikan. Perbaiki yang sudah ada, ditambah menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, wala tattabi' sabilal mufsidin. Artinya apa? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy, Nabi Musa melihat bahwa Nabi Harun akan mendapatkan godaan yang begitu dahsyat. Dia diintimidasi. Kalau misalnya kami tidak boleh menyembah ijil, maka kami akan membunuh kau. Kata Nabi Musa, lebih bagus aku tidak dibunuh daripada aku disuruh dia untuk juga ikut menyembah. Jadi di sini walatat tabi' sabilal mufsidin, kita akan menemukan godaan begitu banyak ketika seseorang menjadi pemimpin. Maka ada kata orang, Anda berani ceramah koar-koar di radio. Kenapa? Karena Anda tidak pernah merasakan bagaimana sakitnya menjadi pemimpin. Nah, tapi ketika Anda sudah menjadi pemimpin, mungkin godaan lebih dahsyat lagi. Tetapi tetap saja Allah Subhanahu wa taala berpesan, walatat tabi' sabilal mufsidin. Jangan. Bukan berarti kita melegalkan kalau gitu, kalau jadi pemimpin boleh merusak. Tidak. Tetap saja Allah mengatakan, jangan mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Karena apa? Karena kerusakan adalah lambang kezaliman. Allah sendiri tidak menyatakan dirinya sebagai zat yang zalim. Benar sekali yang Ustaz katakan ini, Ustaz. Jadi satu cerminan bagi kita, ayat demi ayat yang kita kupas ini, moga menjadikan pencerahan bagi kita. Di mana ayat yang kita angkat ini satu pembelajaran dalam kehidupan kita. Kalau seandainya tidak pun kita menjadi pemimpin dalam kaum, pemimpin dalam diri kita sendiri, atau pemimpin dalam rumah tangga. Contohnya kita pemimpin dalam diri sendiri adalah bagaimana kita bisa mengedepankan, yaitu apa, kita sebagai khalifatullah, yaitu hamba Allah yang benar-benar menjadikan perwakilan di muka bumi ini. Janganlah yang disangka oleh malaikat itu hanya menjadikan kerusakan di muka bumi ini aja. Tetapi keterpanggilan diri kita apa adalah untuk asleh, perbaiki diri kita. Kemudian wala tattabi' sabilal mufsidin, yaitu jangan kita ikuti. Kalau orang yang salah, yaudahlah orang aja, ya kan begitu. Jangan kita pula ikut. Kalau biasa orang mengadakan tips-tips di kantor, mengasihkan uang-uang sumbangan dan sebagainya, cukuplah mereka. Kita ini perbaikinlah, tidak ikut-ikutan ya. Dengan demikian itu. Jadi dapat kita simpulkan di sini, kalau mau hendak menjadi khalifatullah di muka bumi ini dengan yang baik, ikuti aturan Allah. Kemudian perbaiki diri kita, jauhilah dari perbuatan yang merusak. diri kita sendiri. Apa yang telah dipaparkan, moga bermanfaat bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan dalam tausiah ini. Saya, Safiar, didampingin Ustadz Zainal Arifin, mengucapkan terima kasih atas segala pendengarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.